السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، آيات 97, 98, 99, 104 ayat beliau kumpulkan. Innal ladina, sesungguhnya orang-orang yang tawaffahumul malaikah, diwafatkan oleh malaikat. Ini bukan berarti malaikatlah yang mematikan manusia, tidak. Tidak sama sekali. Yang menghidupkan dan mematikan manusia adalah Allah satu-satunya. Malaikat hanya disuruh. Malaikat hanya diperintahkan. Maka jangan salah faham dengan ayat ini dan juga ayat-ayat lain yang menunjukkan bahwa itu perbuatan Jibril, itu perbuatan Mikail, itu perbuatan Israfil, itu perbuatan malaikat maut. Tidak. Salah. Itu semua adalah perbuatan Allah. Dan Allah perintahkan, Allah tugaskan Jibril, Mikail, malaikat maut, dan seterusnya. Kenapa? Karena malaikat mempunyai dua sifat. Malaikat memiliki dua sifat. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Tidak pernah melakukan dosa. Berzina, minum khamr, berjudi, berbohong, membunuh. Ini yang pertama. Yang kedua, hanya melakukan apa yang diperintahkan. Maka jika tidak diperintahkan, malaikat tidak mau melakukan. Walaupun baik. Ya. Ada nenek-nenek kepleset di pinggir jurang. Ya. Ini si nenek-nenek tertatih-tatih, berpegangan rumput daunan biar enggak jatuh ke jurang. Jibril ngiat, Mikail ngiat, mau nolongin enggak Jibril? Eh? Ngeliatin doang apa nolongin? Jibril Mikail mau nolongin enggak? Enggak. Kalau tidak disuruh. Beda sama kita. Kita disuruh enggak disuruh, ya kita semua, jangankan kita, orang kafir, orang PKI, orang komunis, orang jahat, orang Yahudi, ketika melihat nenek-nenek kepleset mau jatuh ke jurang, tentu kita tolongin. Kita tarik tangannya biar enggak jatuh, kan gitu. Malaikat enggak mau. Walaupun baik sekali itu. Tetapi Allah tidak perintahkan, enggak mau. Ya. Itu ciri malaikat. Maka jangan pernah minta tolong kepada malaikat. Jibril, aku yakin engkau lihat aku nih. Aku lagi kesusahan nih, ya. Tolongin apa? Enggak boleh. Enggak boleh. Padahal kalau mau ya sanggup sekali Jibril, ya kan? Enggak mau Jibril nolongin, maka jangan pernah minta tolong kepada Jibril, Mikail, seluruh malaikat, apalagi jin. Nah ini dia, minta tolong kepada malaikat aja enggak boleh, apalagi jin. Gitu. Dosa, bahkan syirik, bahkan syirik. Innal ladzina tawaffahumul malaikah, orang-orang yang dimatikan oleh malaikat, orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat, zalimi anfusihim. Di sini bukan anfusahum karena bukan maf'ul bih ini, tapi mudhaf ilaih. Zalimi ada huruf yang hilang ini. Apa? Zalimi ada huruf yang hilang ini, apa? Nun. Mestinya zalimina. Zalimina. Karena mansub. Marfu'nya kan zalimu. Nah. Karena mansub menjadi zalimina. Ah, di sini sebagai mudhaf. Kita tahu jamak mudzakkar salim, ini jamak mudzakkar salim kan, dzalimuna dzalimina muslimuna muslimina, ini jamak mudzakkar salim. Kalau menjadi mudhaf bi hadzfin nun, nunnya harus dihilangkan, maka dzalimina nanya hilang menjadi dzalimi panjang, dzalimi anfusihim. Apa artinya zalimi anfusihim? Mendzalimi diri sendiri. Mendzalimi diri sendiri. Ini jenis, salah satu jenis kedzaliman dari berapa? Dari tiga jenis. Masih ingat tiga jenis kedzaliman? Zalim yang tidak akan diampuni oleh Allah, zalim yang akan diampuni oleh Allah, satu lagi, zalim yang tidak akan dibiarkan oleh Allah, zalim yang tidak akan diampuni oleh Allah, apa? Apa? Ah, syirik. Zalim yang tidak akan diampuni oleh Allah, syirik. Zalim yang akan diampuni oleh Allah, apa? Dosa kepada Allah, tapi bukan syirik. Tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji, berzina, minum khamar, berjudi, berbohong, mencuri, korupsi, bukan. Itu yang ketiga. Berbohong kepada manusia, mencuri, memukul, menendang orang lain, membunuh, korupsi, menipu, itu jenis kedzaliman yang ketiga. Yang apa tadi? Tidak akan dibiarkan oleh Allah. Tidak akan diampuni oleh Allah, akan diampuni oleh Allah, dan tidak akan dibiarkan oleh Allah. Di sini kedzaliman yang keberapa tadi? Yang kedua, akan diampuni oleh Allah. Tapi zalim. Tapi akan diampuni oleh Allah. Apa tadi? Tidak sholat, tidak puasa, berzina, berjudi, minum khamar. Dosa kepada Allah, bukan dosa kepada manusia. Minum khamar, berzina, tidak sholat, tidak puasa, tidak haji. Ini tidak salah kepada manusia. Bukan dosa kepada manusia. Maka umumnya manusia cuek. Gitu. Ya kan enggak merugikan orang lain. Biarin aja. Enggak sholat tanggung sendiri, enggak naik haji dosa sendiri, enggak puasa menanggung dosanya sendiri. Asal jangan mencuri. Asal jangan merugikan kami, asal jangan korupsi, kan begitu. Manusia itu akan marah kepada orang yang melakukan kedoliman jenis pertama apa kedua? Ketiga. Jenis ketiga. Manusia akan marah. Adapun jenis pertama, jenis kedua, terserah. Kami enggak rugi. Anda mau menyembah patung, Anda mau menyembah pohon, Anda enggak sholat, Anda enggak puasa, Anda berzina, Anda minum khamar, asal tidak ganggu kami. Kan manusia umumnya begitu. Yeah. Padahal kalau urutan dosanya tentu. Adakah dosa yang lebih tinggi dari meninggalkan sholat? Adakah? Tidak ada. Tidak ada dosa yang sebanding dengan tidak sholat. Di bawah syirik ya. Setelah syirik, adakah dosa yang sepadan dengan meninggalkan sholat? Tidak ada. Ya. Nah, ada orang menzolimi dirinya sendiri. Berarti tidak sholat, tidak puasa, tidak hijrah, berzina, minum khamar. Itu menjelang dimatikan oleh malaikat. Atau setelah, ya, ini ada khilaf. Atau di saat sakaratul maut. Qalu, malaikat itu bertanya, fima kuntum, dalam keadaan apa kalian ini? Kalian ini dalam keadaan apa? Kira-kira zolimnya di sini berupa apa? Apa berzina? Apa minum khamr? Apa tidak sholat? Apa tidak hijrah? Apa tidak puasa? Apa tidak haji? Jawabnya? Tidak apa? Tidak hijrah. Tidak hijrah. Yang lain pada hijrah dari mana ke mana? Dari Mekah ke Madinah. Hidup di Madinah bersama Rasul, bersama Abu Bakar, bersama Umar, para sahabat. Sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Senang bersama Nabi, susah bersama Nabi. Ini ada beberapa kaum muslimin masih tinggal di Mekah. Zolim apa tidak? Zolim apa tidak? Zolim. Kenapa zolim? Karena hijrah itu hukumnya wajib. Hijrah itu hukumnya wajib. Sama dengan sholat, hukumnya wajib. Puasa, hukumnya wajib. Haji, hukumnya wajib bagi yang mampu. Ini kok tidak melakukan, berarti zolim. Zolim. Gitu. Nah, ini ada orang tidak hijrah, masih hidup di Mekah. Berarti bersama siapa, Bu? Bersama Abu Jahal, bersama Abu Lahab, bersama Abu Sufyan, bersama Abu Thalib, bersama Amr bin As, bersama Khalid bin Walid. Masih kafir semua waktu itu. Ya. Yeah. Lalu mati. Ajal sudah sampai, dia mati di Mekah. Nah, ketika mati itu ditanya oleh malaikat, "Fima kuntum?" "Fima kuntum?" Dalam keadaan apa engkau ini? Engkau ini kenapa? Udah tahu baca syahadat, udah tahu sholat, tapi kok bersama Abu Jahal? Tapi kok bersama Abu Lahab? Bukannya di pasukan Nabi, malah pasukan Abu Jahal, Abu Lahab. Dalam perang apa, Bu? Perang Badar. Gitu. Ketika kaum muslimin tidak hijrah, masih tinggal di Mekah, kemudian Abu Jahal, Abu Lahab terserang enggak, Bu, kira-kira? Abu Jahal, Abu Lahab, saya tinggal di Mekah nih, tapi ketahuilah olehmu bahwa saya ini muslim. saya bersyahadat, saya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira terus terang enggak? Tentu tidak. Terus terang mati. Terus terang mati. Ya daripada terus terang seperti itu, mendingan hijrah. Gitu ya. Justru diadakan hijrah itu karena saking kuatnya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Khalid bin Walid, Amr bin As, saking lemahnya kaum muslimin. Sementara di Madinah sudah ribuan kaum muslimin, sudah ada ribuan kaum muslimin masuk Islam sebelum bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan penduduk Madinah menunggu-nunggu, berharap Nabi mau hijrah, mau pindah, mau datang ke Madinah. Ketika Allah wajibkan syariat hijrah, maka Rasul dan para sahabat wajib meninggalkan Mekah. 1, 2, 10, 15, 20 meninggalkan Mekah. Tinggallah orang-orang yang enggan, sayang meninggalkan kampung halaman, berat ya lahir di kampung halaman ini bersama keluarga, ternaknya, ladangnya, sawahnya, rumahnya kan di Mekah, masuk harus ditinggalkan di Madinah, hidup sama siapa? Terbayang urusan-urusan dunia. Maka berat meninggalkan Mekah. Setahun kemudian terjadi perang Badar antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin Mekah. Orang-orang yang tidak hijrah ini tentu mereka tidak berani menjaharkan bahwa saya muslim, saya sudah baca syahadat, saya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu tidak berani. Maka pura-pura musyrik, pura-pura seagama dengan Abu Jahal, Abu Lahab, pura-pura menyembah Allah lewat Lata, Uzza, Hubal, Manat, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Jahal, Abu Lahab, menyembah Allah tapi melewati Lata, Uzza, Hubal, Manat, dan seterusnya. Ketika terjadi perang Badar tadi, dan Abu Jahal, Abu Lahab memerintahkan laki-laki Mekah untuk berangkat melawan Rasul dan para sahabat, mau tidak mau mereka harus berangkat. Kalau tidak dicurigai. Berangkat. Ya, dan perang ada di pasukan Abu Jahal, Abu Lahab. Tidak berada di pasukan Rasul dan para sahabat. Ini dia. Lalu di antara mereka ada yang mati. Dicabut nyawanya oleh malaikat, lalu malaikat bertanya, "Fima kuntum? Kok engkau begini? Sudah baca syahadat, sudah sholat, ya, kan sudah ada sholat ya kan? Isra Mi'raj itu kan beberapa bulan sebelum hijrah. Kok ada di pasukan Abu Jahal, Abu Lahab? Kenapa kalian ini? Engkau gimana?" Kira-kira begitu. Apa jawabnya? Apa jawab yang mati ini, yang lemah ini, yang pura-pura kafir ini? Apa jawabnya? "Kunna mustad'afina fil ard," kami ini orang lemah. Kalau terus terang saya muslim, mati saya. Kalau terus terang saya ini umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibunuh saya. "Kunna mustad'afina fil ard," kami ini lemah, enggak ada daya. Malaikat diam? Enggak. Malaikat nyalain lagi, "Alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha." Bukankah bumi Allah itu luas? Kan bukan cuma Mekah. Bumi Allah itu bukan cuma Mekah. Kalau cuma Mekah iya, kan ada Madinah. Kenapa tidak hijrah? Kalau di Madinah kan kalian bisa aman. Terus terang baca syahadat, sholat, berjamaah, bersama Nabi, jihad di pasukan Nabi, tidak di pasukan Abu Jahal, Abu Lahab. Kenapa? Kenapa tidak hijrah? Udah gak bisa jawab. Ya? Udah gak bisa jawab. Selesai. Maka, fa'ula'ika ma'wahum jahannam. Akibatnya apa? Balasannya apa? jahanam. Mereka itu tempat kembalinya adalah jahanam. Nah, keluar hukum dari sini bahwa tidak taat kepada Allah walaupun di bawah syirik, bahwa balasannya adalah jahanam. Ini tidak syirik ini. Bertauhid ini. Salat. Tetapi tidak mau hijrah. Jahanam. Ya. Maka jangan menganggap sepele. Hidup di Jepang, hidup di Amerika, tinggal di Australia, tinggal di Jerman, di Inggris. Jangan beranggapan ini hal sepele. Ini kan sama dengan ini. Sama kan? Sama-sama hidup di negeri kafir. Nah, kita harus takut dengan ancaman ini. Faulaika ma'wahum jahannam. Tempat tinggal mereka adalah jahannam. Wasa'at masira. Seburuk-buruk tempat kembali. Jahannam. Illal mustaf'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan. Kecuali kakek-kakek, nenek-nenek, anak-anak, mustad'afin. Laki perempuan yang mustad'afin. Kakek-kakek, nenek-nenek, anak-anak, pincang, buta, cacat. Ini diampuni. La yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Tidak ada kekuatan untuk berhijrah, tidak tahu jalannya, tidak punya kendaraan, pokoknya tidak mungkin lah. Gitu. Maka jika ada nenek-nenek, kakek-kakek atau anak-anak masuk Islam di Jerman, di London, ya enggak apa-apa. Mau ke Indonesia enggak bisa, mau ke Mesir enggak bisa, mau ke Saudi enggak bisa, ya enggak apa-apa. Tapi yang bisa hijrah, wajib hijrah. Karena hidup di negeri kafir haram. Inni bari'um minal muslim ya'ishu bainal kafirin. Aku berlepas diri dari seorang muslim yang hidup di tengah-tengah negeri kafir. Nabi berlepas diri. Ingat, dosa besar adalah dosa yang diancam dengan jahannam, siksa kubur, kutukan dari Allah, termasuk berlepas diri. Adapun dosa kecil adalah dosa tanpa ancaman. Kita dilarang meniup makanan atau minuman. Apa ancamannya? Enggak ada. Ini dosa kecil. Kita dilarang memasukkan tangan kita ke bejana yang berisi air sewaktu bangun dari tidur. Ancamannya apa? Tidak ada. Ini dosa kecil. Ya. Anak-anak dilarang masuk kamar orang tua di 3 waktu sebelum mengetok pintu. Ancamannya apa? Enggak ada. Ini dosa kecil. Adapun ada ancamannya, maka itu adalah dosa besar. Walaupun ancamannya sekedar berlepas diri, terkutuk, terlaknat. Apalagi jahannam. Tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan diajak bicara oleh Allah. Masih ingat bu? Ada 3 atau 4 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah nanti. Tidak akan dilihat oleh Allah nanti di akhirat. Yaitu al-musbilu izarahu. Orang yang pakaiannya isbal. Kemudian orang yang bersumpah palsu demi melariskan dagangannya, terutama habis asar. Kemudian orang yang sudah tua tapi masih berzina. Ini orang-orang yang terancam, tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan diajak bicara oleh Allah, dan tidak akan diampuni oleh Allah. Dosa kecil apa dosa besar? Dosa besar. Berarti besar dan kecilnya dosa tidak minta izin dengan besar dan kecilnya dosa tidak minta izin dengan akal kita. Ya kan? Kalau minta izin dengan akal kita, besar dari mana? Cuman pakai celana atau sarung sampai di bawah mata kaki. Salahnya apa sih? Ya. Enggak ada yang rugi, enggak ada yang dirugikan oleh kita yang berpakaian isbah. Kayaknya dosa sih dosa, tapi kayaknya kecil ini. Nah, itu akal kita itu. Akal kita begitu. Tapi dalil mengatakan Allah enggak akan lihat, Allah enggak akan ajak bicara, Allah tidak akan ampuni. Maksudnya tidak akan ampuni tentu tidak seperti syirik. Syirik tidak akan diampuni selama-lamanya kekal di neraka. Ini tentu tidak. Faulaika asallahu ayya'fu anhum. Mereka itulah yang akan diampuni oleh Allah. Siapa? Siapa? Iya, kakek-kakek tadi, nenek-nenek, anak-anak, pincang, buta, cacat. Intinya dia tidak sanggup meninggalkan Mekah. Tidak sanggup meninggalkan negerinya yang masih kafir itu. Wa kana Allahu afuwan ghafura. Allah itu pemaaf, Allah itu pengampun. Adakah pemaaf seperti Allah? Jawabnya, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Rasul pemaaf. Jelas. Apakah pemaafnya Rasul itu sama kadarnya dengan pemaafnya Allah? Jawabnya, tidak. Tidak. Tidak ada makhluk yang pemaaf seperti Allah. Tidak ada makhluk yang sabar seperti sabarnya Allah. Tidak ada makhluk yang punya tangan seperti tangannya Allah. Tidak ada makhluk yang punya wajah seperti wajahnya Allah. Tidak ada makhluk yang mirip-mirip dengan Allah dalam segala hal. Kita terkagum-kagum kadang dengan kesabaran saudara kita, kesabaran seseorang, kesabaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kagum ya, banyak sekali yang membuat kita kagum dengan kesabaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, berdarah-darah, capek, karena dilempar dengan batu, kerikil, kotoran unta oleh orang-orang Taif. Sementara Nabi ke Taif itu dalam rangka menyelamatkan mereka dari neraka. Bukannya terima kasih, malah disambit, diusir, dicaci, dimaki. Kayak apa? Ya. Kalau Rasul datang ke situ untuk urusan pribadi beliau, dagang misalnya, jualan apa misalnya, mungkin kepentingan pribadi beliau. Ini kepentingan dia. Kepentingan dia. Kepentingan orang-orang Taif. Bukan kepentingan Nabi. Bukannya terima kasih, malah disambit, dipukul, dicaci maki. Lalu beliau meninggalkan Taif, istirahat dekat gunung. Datang tawaran dari malaikat penjaga gunung. Tentu ini dari Allah. Kalau engkau mau ya Muhammad, penjaga gunung ini siap mengangkat gunung ini untuk ditimpakan kepada orang-orang Taif yang kurang ajar tadi. Apa kata Nabi? Kagum kita dengan kesabaran Nabi. Bukannya mengiyakan karena beliau kesel, justru malah mendoakan. Beliau menahan malaikat untuk menimpakan gunung itu di atas kepalanya orang-orang Taif tadi. Tentu kita terkagum-kagum dengan kesabaran Nabi. Bagaimana kesabaran Allah? Jauh lebih mengagumkan. Bayangkan. Ada manusia mengaku Allah, mengaku Tuhan, disembah entah oleh berapa ratus ribu, berapa juta manusia. Allah apakan manusia ini? Allah apakan? Allah kasih makan, Allah kasih minum, Allah pelihara jantungnya, hatinya, paru-parunya, ginjalnya, segar bugar, sehat walafiat. Ya, bahkan ada riwayat dikatakan dari lahir sampai dia tenggelam di laut merah itu, si Fir'aun belum pernah sakit. Ya, belum pernah sakit, pusing-pusing apa batuk-batuk gitu kan, luar biasa. Luar biasa. Siapa yang memberikan kesehatan yang luar biasa kepada Fir'aun? Tentu Allah Rabbul Alamin. Sementara Fir'aun berbuat maksiat di depan mata Allah, di bawah penglihatan Allah, pengawasan Allah, Allah biarkan sampai ratusan tahun, kira-kira 500 tahun. Nabi Musa, Fir'aun, dan orang-orang di hari itu rata-rata umurnya kira-kira 500 tahun. Kalau Nabi Nuh kan berapa? 1000 tahun ya, makin kesini kan makin pendek. Kalau Nabi Muhammad SAW bersama umatnya kan antara 60 sampai 70. Yang lebih dari itu ada tapi sedikit. Nah, kira-kira 500 tahun. Allah biarkan Fir'aun berbuat maksiat luar biasa selama 500 tahun. Allah kasih makan, Allah kasih minum, Allah kasih kesehatan, kesuksesan selama 500 tahun. Gimana enggak sabar? Ya. Nah. Bandingkan dengan manusia, dengan kita. Ya. Kadang nunggu sehari aja kita enggak sabar. Kadang-kadang nunggu satu jam aja enggak sabar. Udah biarin aja dah. Biarin sampai enggak sabar kita. Udah langsung kita bentak, langsung kita omelin. Kadang-kadang nunggu 10 menit enggak sabar. Ya, ntar dulu coba tunggu dulu 10 menit. Enggak sabar udah. Langsung ngomel, langsung cacian, makian, melotot. Itulah kita. Allah 500 tahun membiarkan musuhnya dalam keadaan sehat wal afiat. Dan itu pemberian Allah, bukan Tuhan lain yang membuat Fir'aun sehat walafiat, segar bugar, makan enak, tidur nyenyak. Itu bukan Tuhan lain, tapi Allah sendiri, karena memang tidak ada Tuhan selain Allah. Gimana? Tidak sabar. Yeah. Dan sampai hari ini, kita tidak bisa hitung berapa ratus juta manusia yang bermaksiat kepada Allah dengan kemaksiatan-kemaksiatan besar. Kita tidak bisa hitung. Ya, dan Allah biarkan, Allah berikan makan, minum, uang, harta, emas, perak, kemajuan, kejayaan, Allah berikan kepada manusia-manusia yang bermaksiat sampai hari ini, sampai hari kiamat. Ya. وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَنْ يُهَاجِرْ. Kenapa bukan yuhajiru? Padahal wazannya kan fa'ala yufa'ilu. Hajara yuhajiru. Kenapa yuhajir? Karena ada man. Man apa? Man syartiyah. Man syarat di sini. Syarat. Ada syarat pasti ada Ada syarat, kalau ada fi'il kan harus ada fa'il. Ada mubtada harus ada khabar. Ada mudhaf harus ada mudhaf ilaih. Ini ada syarat, pasti ada jawab. Nah, dua-duanya sukun, dua-duanya majzum. Mana jawabnya? Mana jawabnya? Jawabnya adalah yajid. Yajid. Mestinya yaji, yajidu. Kan wazannya wajada yajidu. Yajidu. Ah, di sini bukan yajidu, tapi yajid. Sukun, majzum. Kenapa? Karena sebagai jawab. Wa man yuhajir fi sabilillah, barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, ini syarat. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, ini syarat. Jawabnya yajid, pasti dia akan mendapatkan. Pasti. Jadi jawab itu bisa diterjemahkan dengan pasti. Ya. Wa may yattaqillaha. Sama ini majzum. Mestinya ada huruf ya, yattaqi. Tapi karena majzum hilang. Wa may yattaqillah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan. Yaj'al. Nah, ya kan? Bukan yaj'alu, tapi yaj'al karena jawab. Pasti Allah akan jadikan jalan keluar untuk dia. Jalan keluar dari apa? Dari seluruh permasalahan. Kan manusia itu pasti punya masalah. Nah, selalu diberi jalan keluar. Kalau dia betul-betul bertakwa. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, pasti dia akan mendapatkan di bumi muragoman katsiran wasa'ah. Kesenangan, keluasan, kenikmatan, kejayaan yang banyak sekali. Ini janji Allah. Dan kira-kira janji Allah ini sudah Allah penuhi belum? Sudah Allah penuhi belum? Ya, yeah. Kaum muslimin berjihad di jalan Allah, berperang membela agama Allah, lalu kaya raya, berkuasa. Sudah Allah penuhi belum janji ini? Sudah apa belum? Sudah. Dan sekarang tinggal apa? Tinggal kenangan. Ya, tinggal kenangan, udah nggak ada lagi. Mana yang berjihad di jalan Allah, mendatangi negeri-negeri kafir, mengajak mereka masuk Islam, nggak mau nggak apa-apa, asal bayar jizyah, nggak mau bayar jizyah baru diperangi. Mana ada? Mau Mesir, mau Indonesia, mau Malaysia, mau Saudi, mau Yaman, yang ada kebalik, yang ada justru Belanda ke Indonesia, ya, termasuk Portugis juga pernah, Jepang juga, Inggris ke Malaysia, Perancis ke Aljazair, ya, Spanyol ke negeri-negeri Islam. Itu yang terjadi beberapa ratus tahun terakhir ini. 300 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu, itu yang terjadi. Beda dengan 1000 tahun yang lalu, 900 tahun yang lalu. Ya, 1100, 1200 tahun yang lalu. Kebalik. Ya. Kaum muslimin yang datang ke Spanyol. Andalus kan? Kaum muslimin yang datang ke negeri-negeri kufar. Kaum muslimin yang datang ke daerah-daerah kaum musyriki. Untuk apa? Untuk berdakwah. Yang berakhir dengan jihad fisabilillah, kalau mereka tidak mau bayar jizyah dan tidak mau masuk Islam. Apa yang terjadi? Luar biasa. Kekayaan, kemenangan, kejayaan, kekuatan Allah berikan. masih ingat wasiat Zubair bin Awam kepada anaknya Abdullah bin Zubair saat-saat sebelum Zubair terbunuh? Zubair sudah punya firasat, sepertinya aku akan terbunuh dalam peperangan ini. Jika aku mati, wahai Abdullah anakku, urus dua rumahku yang di Madinah, satu di Mekah, dua di Yaman, empat di Mesir. Lihat, ini seorang Zubair bin Awam. Di Mesir ada rumah, ada tanah, di Yaman, di Mekah, di Madinah, di Syam. Ibu tahu siapa Zubair bin Awam? Saudagar? Bukan. Bisnismen? Bukan. Tuan tanah karena dari dulu dapat warisan? Boro-boro. Zubair bin Awam adalah seorang apa? Prajurit. Bahkan saya enggak tahu ada riwayat Zubair bin Awam jadi komandan pasukan. Enggak. Yang sering jadi komandan pasukan kan Khalid bin Walid, Amr bin As, Umar pernah, Usamah bin Zaid, Zaid bin Haritha, Abdullah bin Ruaha, Ja'far bin Abi Thalib. Zubair tidak terkenal. Sepertinya belum pernah menjadi komandan pasukan. Berarti prajurit biasa. Sampai segitunya di Mekah punya, di Madinah punya, di Syam punya, di Mesir punya. Lihat di awal-awal Riyadhus Shalihin itu. Ya, Bukhari Muslim meriwayatkan. Kenapa? Janji Allah. Allah berikan kekayaan yang luar biasa ketika kalian berjihad. Belum pernah ada kejayaan Islam, kemenangan Islam, berkibarnya Islam, kekhalifahan Islam tanpa jihad. Coba ingat-ingat. Dari mulai zaman Nabi, kemudian sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in sampai hari ini. Pernahkah kaum muslimin jaya, menang, berkibar tanpa jihad? Tapi lewat ekonomi, lewat teknologi, lewat persatuan, lewat ini, enggak ada cerita. Jadi satu-satunya jalan menuju kejayaan kaum muslimin adalah jihad fi sabilillah. Nah, disinilah kita berharap kepada para pemimpin tentunya. Tidak berharap kepada para ulama, kepada para ustaz, kiai, tidak. Karena ustaz, kiai, ulama tidak berhak mengumandangkan jihad. Yang berhak mengumandangkan jihad adalah presiden, perdana menteri, raja, amirul mukminin, khalifatul Islam. Ustaz, kiai, ulama tidak berhak. Ibu pernah dengar Imam Syafi'i mimpin jihad? Belum kan? Imam Bukhari, Imam Muslim, Syah Albani, Syah bin Bas mimpin jihad, mengumandangkan jihad? Enggak ada. Bahkan Syah Albani ketika diminta untuk mencambuk seorang anak muda yang bertaubat dari zina. Dia pernah berzina, dia merasa dosa, dia ingin dihukum cambuk. Lalu dia datang ke Syah Albani, memohon kepada Syah Albani untuk mencambuknya. Apa jawab Syah Albani? Ini bukan hak kami. Nahnu rajulun millah wa laisa rajulun daulah. Kami ini orang yang belajar agama, bukan daulah. Daulah bukan milik kami. Yang berhak meraja, mencambuk, memotong tangan pencuri dan seterusnya itu daulah, bukan ulama. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat berhijrah menuju Allah dan Rasulnya, ketika dari Mekah ke Madinah, tentu dalam arti menuju Allah dan Rasulnya. Termasuk hari ini, ketika hijrah dari Jepang ke Indonesia karena taat kepada Allah, berarti dia berhijrah menuju Allah dan Rasulnya. Ya. Thumma yudrikhul maut. Lalu dia mati. Baru sampai Baida, mati. Baru 5 kilo meninggalkan Mekah, mati. Atau barangkali belum meninggalkan Mekah, tapi sudah keluar rumah. Baru beberapa langkah dari rumah, dia mati. Maka, faqad waqa'a ajruhu 'alallah. Sudah dapat pahala apa belum, Bu? Sudah. Sudah. Ini murahnya Allah. Belum haji, belum umrah, baru sampai ke bandara Soekarno-Hatta, mati, sudah dapat pahala. Bahkan belum sampai bandara, bahkan baru beberapa langkah dari rumah, sudah dapat pahala. Ini murahnya Allah. Berkurangkah pahalanya? Tidak. Tidak berkurang. Siapa yang berniat melakukan kebaikan dan niat itu diamalkan. Gitu ya. Artinya bukan tersembunyi di hati lalu tidak diamalkan. Bukan itu. Tapi diamalkan niat itu. Apa? Ya tadi, uang sudah distorkan ke biro travel umroh misalnya. Dia sudah siap-siap dengan paspor dan seterusnya. Enggak jadi umroh karena sesuatu. Sudah dapat pahala. Beda kalau niat itu dia tahan di hati, dia sembunyikan. Ya tentu tidak. Ya. Dia batalkan. Gitu. Niat itu dia batalkan, tentu tidak. Bagaimana kalau lupa? Dapat. Misalnya, sedang duduk sendiri, tiba-tiba, wah saya mau umroh. Ngelihat bulan depan banyak libur, uang ada kesempatan, saya mau umroh. Dia sudah, bagusnya tanggal berapa nih? Tanggal awal, tanggal 2 atau tanggal 3. Dia sudah tekad bulat. Ya. Itu pagi hari kira-kira jam 9-an. Habis itu dia terima telepon, habis itu dia ketemu orang, lupa. Yang dia niatkan itu lupa, sampai besok lusa lupa. Sudahkah dia dapat pahala? Jawabnya, sudah. Sudah. Ya. Siapa yang membuat dia lupa? Allah. Sudah dapat pahala. Gitu. Kan beda antara lupa dengan dia ingat, dia batalkan. Enggak jadi. Dia batalkan kan niat itu. Dia sendiri yang membatalkan. Kalau dia tidak batalkan, tapi dia lupa. Dia sudah bertekad bulat, berniat, dia sudah menentukan tanggal, dia melihat simpanan uangnya cukup, bahkan dia sudah mau nyari-nyari biro travel, tetapi 3 jam kemudian dia lupa. Dan tentu Allah yang membuat dia lupa. Sudahkah dia dapat pahala? Al-jawab, sudah. Ini murahnya Allah. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Kenapa tidak ghafurun rahim? Kenapa ghafuran rahima? Karena ada kana. Istilahnya apa? Khobar kana. Ada khobar kana, tentu ada isim kana. Isim kananya mana? Allah. Ya. Beda dengan inna. Kalau kananya diganti inna, maka innallaha ghafurun rahimun. Itu bedanya inna dengan kana. Kana ada teman-temannya, inna juga ada teman-temannya. Maka ada istilah kana wa akhawatuha, inna wa akhawatuha. Saya bacakan beberapa hadis yang dibawakan oleh beliau, di antaranya riwayat Abu Daud, semakna dengan hadis yang kita bahas tadi. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Man jama'al musyrika," barang siapa yang bercampur aduk dengan orang-orang musyrik, "wasakana ma'ahu," dan dia tinggal bersama orang musyrik itu satu negeri, maka "fa innahu mithluhu," dia sama dengan orang musyrik itu. Ini apa? Ancaman. Bukan apa istilahnya, vonis gitu. Asal ada seorang muslim kok campur aduk dengan orang musyrik, berarti dia musyrik, berarti dia murtad, berarti si fulan bukan muslim lagi. Boleh? Tidak boleh begitu. Ya, ini ancaman. Ancaman yang harus kita takuti. Jangan sampai kita bercampur aduk dengan kaum musyrikin, satu negara dengan kaum musyrikin. Karena kita akan terancam menjadi seperti mereka. Bahkan bertasabuh saja tidak boleh, ya kan? Mirip penampilan kita, mirip-mirip kaum musyrikin, tidak boleh. Kemudian beliau membawakan hadis yang sangat terkenal. Sebuah hadis yang hanya didengar oleh Umar. Tidak ada yang mendengar hadis ini kecuali Umar. Begitu juga Umar tidak menyampaikan hadis ini kecuali kepada Al-Qamah bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, setelah itu baru diriwayatkan ke perawi-perawi yang banyak sekali. Lalu hampir seluruh kitab hadis, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah, ada hadis ini, memuat hadis ini. Padahal ketika Nabi bersabda hadis ini, yang dengar cuma satu orang, yaitu Umar. Yang dengar dari Umar juga satu orang tadi. Apa bu, hadis apa? Masih ingat? Innamal a'malu binniyat. Ada huruf hasr. Innama itu huruf hasr, huruf pembatas. Artinya, amal itu hanya tergantung niat. Gitu. Artinya niat apa dia, itulah yang akan dia dapati. Ya. Dari sini mengandung hukum bahwa satu amal, satu niat. Ada memang pendapat satu amal boleh dua niat. Salat puasa Senin Kamis juga, puasa Arafah juga, puasa pertengahan bulan juga, Ayyamul Bid. Pendapat yang lemah. Pendapat yang rajih berdasarkan hadis ini, satu amal satu niat, satu niat satu amal. Innamal a'malu binniyat. Dan niat dibagi berapa? Masih ingat? Niat dibagi dua. Niat dibagi dua. Apa dan apa? Niyatul amal dan niyatul ma'mul. Niyatul amal adalah untuk siapa dia beramal? Gitu. Untuk Allah kah? Atau untuk manusia? Atau biar dipuji? Biar semua orang tahu kalau saya orang soleh, kalau saya dermawan, kalau saya orang kaya. Untuk siapa dia beramal? Itu namanya niyatul amal. Dan ini tidak akan diterima oleh Allah kalau dia berniat bukan karena Allah. atau tercampur. Tercampur. Karena Allahnya ada. Karena manusianya ada, tercampur. Karena Allahnya ada, besar sekali. Karena mertua ada juga, tercampur di situ. Karena Allahnya ada, karena ingin dipuji manusia juga ada, tercampur di situ. Allah terima apa Allah tolak? Allah tolak apa Allah terima? Allah tolak. Allah tolak. Ya. Man asyraka bi wa ghairi. Barang siapa yang beramal, dari amal itu dia berserikat dalam niat. Artinya, karena aku juga, karena yang lain juga. Karena aku juga, karena manusia juga. Ingin ridhoku, ingin pula ridho manusia. Ingin pujian dariku, ingin juga pujian dari manusia. Maka, teruskan hadisnya. Taraktuhu wa syirkahu. Aku tinggalkan dia dan sekutunya. Apa artinya? Allah enggak mau. Allah tolak. Aku hanya mau terima yang khalis. Ikhlas. Khalis ikhlas artinya murni. Murni. Murni itu tidak tercampur. Jadi harus karena aku saja. Kalau tercampur dengan yang lain, taraktuhu wa syirkahu. Aku tinggalkan dia dan sekutunya. Sebab jika bercampur kok diterima, karena Allah juga, karena manusia juga, karena surga neraka, karena dunia juga, karena ingin ridha Allah, ingin juga ridha manusia, maka kalau begini diterima, maka enggak ada orang riya. Enggak ada kaum muslimin ibadahnya tertolak, enggak ada. Seriak-riak seorang muslim, sepamer-pamer seorang muslim, kira-kira masih pingin pahala apa tidak? Masihlah. Enggak ada seorang muslim, muslim ya, bukan kafir ya. Muslim nih, mukmin nih. Mau dia pamer kayak apa, ketika ditanya, Anda pamer, ini dalam hati ya. Tapi pingin pahala enggak? Pasti pingin pahala. Karena dia punya iman. Karena dia muslim. Kalau bercampur kok diterima, ikhlas. Enggak ada kaum muslimin yang riya. Enggak ada kaum muslimin yang ibadahnya tertolak. Pasti diterima semua. Kalau sudah mencontoh Nabi. Gitu. Maka disimpulkan dari hadis tadi, yang bercabang niatnya karena Allah dan karena yang lain, tertolak. Nah, ini yang dimaksud dengan niyatul amal. Satu lagi apa tadi? Niyatul ma'mul. Apa niyatul ma'mul? Dia mau beramal apa? Nah, kalau mau sholat, sholat apa nih? Tahiyatul masjid, apa qobliyah subuh? Gitu. Ba'diyah isya, apa witir? Gitu. Itu namanya niyatul ma'mul. Allah akan berikan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Si A datang ke masjid sebelum subuh, dia niat salat tahiyatul masjid. Dia dapat pahala apa? Dia dapat pahala tahiyatul masjid. Si B masuk ke masjid sebelum subuh itu, dia niat qobliyah subuh. Si B dapat apa? Dapat dunia seisinya. Khairum minad dunya wa ma fiha, kan gitu. Kan qobliyah subuh pahalanya lebih baik dari dunia seisinya. Dia niat qobliyah subuh, dia dapat dunia seisinya. Sementara si A niatnya apa tadi? Tahiyatul masjid. Pahalanya tahiyatul masjid. Dunia seisinya? Ya enggak. Gitu ya. Hari Senin itu tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah. Si A niat puasa Arafah. Maka diampuni dosa dia setahun yang lalu. Sementara si B niatnya puasa Senin. Mungkin dia tidak tahu keutamaan puasa Arafah. Atau dia lupa hari itu hari Arafah. Dia puasa Senin. Apakah diampuni dosa dia setahun yang lalu? Jawabnya, tidak. Walaupun sama-sama lapar, sama-sama haus di hari itu dari subuh sampai maghrib. Kenapa? Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niatnya. Niyatul ma'mur. Ya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan seseorang hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan tadi. Tahatul masjid apa qobliyah subuh? Puasa Senin apa Arafah? Dia hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Berarti satu niat. Kalau dua niat, sepertinya kalimat ini sia-sia. Dia hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ya berarti satu niat. Gitu ya. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Ah, contohnya di sini hijrah. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka itulah hijrah karena Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang berhijrah karena dunia yang ingin diraihnya, atau wanita yang ingin dia nikahi, maka dia berhijrah terhadap apa yang dia niatkan. Fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ya. Bukan karena Allah dan Rasulnya. Itu saja, ada pertanyaan? Ketika orang tidak sholat tahiyatul masjid, tapi sholat qobliyah subuh atau qobliyah zuhur, sudah mencukupi apa belum? Perlukah dia sholat tahiyatul masjid lagi? Perlukah dia sholat tahiyatul masjid, habis itu qobliyah subuh? Jawabnya? Tidak perlu. Tidak perlu. Tidak perlu. Kenapa? Kenapa? Karena Nabi tidak pernah mencontohkan. Ya kan? Nabi itu sehari berapa kali masuk masjid? Kira-kira. Kira-kira rata-rata Nabi kalau enggak ada apa-apa masuk masjid berapa kali? Minimal. Hah? 5 kali. Ngapain? Ngimamin kan? Ngimamin sholat kan? Ada riwayat? Sebelum ngimamin beliau tahiyatul masjid dulu? Ada riwayat? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Bentar Bilal, jangan komat dulu. Kasih waktu, aku mau sholat tahiyatul masjid dulu. Enggak ada. Atau Bilal membiarkan Nabi tahiyatul masjid, habis itu baru qomat, tidak ada riwayat. Nabi tidak pernah sholat tahiyatul masjid. Gitu. Padahal masuk masjid kan? Kenapa? Kenapa? Karena sholat tahiyatul masjid itu khusus untuk orang yang mau apa? Mau duduk di masjid, bukan mau sholat. Kalau mau sholat ya nggak perlu, gitu. Seperti tadi ibu-ibu datang ke sini mau ngapain? Mau duduk kan? Mau duduk kan? Mau duduk, mau ngaji. Nah jangan, sholat dulu tahiyatul masjid. Gitu. Tapi kalau ibu datang kemari langsung qobliyah subuh, datang kemari langsung sholat subuh, datang kemari langsung sholat duhur, datang kemari langsung qobliyah duhur, perlukah tahiyatul masjid? Jawabnya, tidak perlu. Tidak perlu. Bukan qobliyah duhur sekalian tahiyatul masjid, bukan. Qobliyah subuh sekalian tahiyatul masjid, bukan. Ya enggak perlu aja. Kenapa enggak perlu? Ya Nabi enggak contohkan. Gitu. Dan enggak ada riwayat para sahabat datang ke masjid, tahiyatul masjid, habis itu qobliyah subuh. Tahiyatul masjid, habis itu qobliyah duhur. Tahiyatul masjid, habis itu qobliyah asar dan seterusnya, enggak ada riwayat. Oleh karena itu, satu amal, satu niat. satu niat, satu amal. Bolehkah safar bersama istri dan adik ipar? Adiknya laki-laki boleh, ya kan? Kalau adiknya perempuan, mahramnya siapa? Ya, mahram sementara kan tidak boleh, ya. Kecuali masih kecil. Kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Bukankah Allah sedang bersemayam di ars? Kok kita berhadapan dengan wajah? Di depan wajah kita ada Allah. Nah, berarti penanya lupa ayat. Ayat apa kira-kira yang dilupakan? Laisa kamitslihi syai. Allah itu tidak sama dengan apapun, tidak sama dengan dengan kita. Kalau kita iya, ya. Saya sedang berada di masjid ini. Bisakah saya berhadapan dengan si fulan yang sedang di Surabaya? Bisa enggak? Ya enggak bisa lah. Orang saya sedang di masjid ini, kok saya berhadapan dengan orang yang sedang di Surabaya? Enggak mungkin. Kalau Allah bisa enggak? Ya bisa sekali. Mana ada yang Allah enggak bisa? Ya. Berarti si penanya lupa laisa kamitslihi syai wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sama dengan Allah. Ya. Kalau kita iya, kalau Allah tidak. Allah bersemayam di ars dan Allah berhadapan dengan wajah kita yang sedang apa? Sedang apa? Masa enggak tahu? Allah selalu menghadapkan wajahnya yang mulia ke hadapan wajah orang yang sedang sholat. Gitu. Ya. Ayat itu kan turun ketika orang-orang Bani Israel membantah. Ini Muhammad gimana? Kemarin-kemarin sholat menghadap ke sono, sekarang ke sini. Nah, dijawab, menghadap kemanapun ketika sholat, di situ wajah Allah. Ya, maka Allah menghadapkan wajahnya ke wajah kita yang sedang sholat. Makanya kalau kita sedang sholat, jangan meludah ke depan. Seolah meludahi wajah Allah. Meludahlah ke bawah. Atau begini, kata Nabi, sambil beliau mengusapkan kain, mengumpulkan kain ke mulut beliau, lalu beliau mengeluarkan ludah. Kalau kita tisu misalnya. Ya. Yeah. Lalu bagaimana? Bukankah orang sholat itu banyak sekali? Ada yang di Mekah sedang sholat, ada yang di Mesir sedang sholat, ada yang di Surabaya sedang sholat. Berarti wajah Allah berhadapan dengan semua orang yang sedang sholat? Jawabnya, bingungkah Allah melakukan itu semua? Tidak bingung, emangnya kita. Kalau kita bingung, gitu. Pokoknya kalau mendapatkan kemuskilan, kesulitan tentang sifat Allah, jangan lupakan ayat tadi. Laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sama dengan Allah. Kecil sekali, mudah sekali bagi Allah berhadapan dengan wajah orang yang sedang sholat di Mesir, di Saudi, di Surabaya, di Ambon, dimanapun. Karena Allah Maha Bisa. Ada orang sholat qobliyah subuh riya dan teringat berubah niat untuk mendapatkan dunia seisinya. Apakah bisa diterima? Pertama, kita tidak boleh memastikan bahwa saya sekarang riya, saya sekarang ikhlas. Nah, ini yang harus dipegang. Maka tidak boleh kita mengatakan, saya harus batalkan amal saya ini karena saya riya. Jangan. Atau sebaliknya, sepertinya Allah akan terima amal saya ini karena barusan saya sholat ikhlas banget. Nah, ini kan ini juga tidak boleh. Jadi memastikan kita riya tidak boleh, memastikan kita ikhlas juga tidak boleh. Oleh karena itu, jangan membatalkan, dan jangan memastikan diterima. Maka yang baik bagaimana? Beribadalah, berdoalah. Beribadalah, berdoalah. Beribadalah, berdoalah. Supaya diterima. Anak angkat yang sudah berusia 10 tahun diberi ASI oleh ibu angkatnya, apakah sudah bisa disebut mahram? Ini perselisihan panjang dari kisah Salim. Maula Hudzaifah itu ya, diberi susu ketika dia umur ya mungkin 10 tahun, 11 tahun ya, untuk menjadi mahram. Ada riwayat seperti itu. Tapi sekali lagi para ulama berselisih. Bolehkah kita mendaftarkan haji di bank pemerintah yang ada ribanya? Ya memang begitu. Bisakah kita haji tanpa bank? Bisakah? Enggak bisa kan? Enggak bisa. Ya sudah, bukan kita yang berdosa. Kita tidak makan riba. Ya, kita tidak makan riba. Yang makan riba adalah orang banknya. Ketika kita sedang di Mekah, apakah kita sholat rawatib? Nabi mencontohkan, mengatakan ketika safar tidak sholat rawatib, Nabi safar kemana? Nabi safar kemana, Bu? Masih ingat? Nabi kalau safar itu tidak sholat qobliyah ba'diyah, kecuali qobliyah subuh. Itu Nabi safar kemana? Salah satunya, ha? Safar kemana? Ke Masjidil Haram. Ya, ke Mekah kan? 10 hari ketika Futuh Mekah dan 18 hari ketika Haji Wada. Itu Nabi contohkan di Masjidil Haram. Gitu. Apalagi di masjid-masjid lain. Beliau tidak sholat qobliyah ba'diyah, kecuali qobliyah subuh. Maka jangan pakai ro'yu. Jauh-jauh ke Masjidil Haram, habis puluhan juta, mosok qobliyah subuh doang. Qobliyah zuhur enggak, ba'diyah zuhur enggak, qobliyah asar enggak. Ya, aitu ro'yu. Pakailah dalil, pakailah dalil, pakailah dalil. Jangan ro'yu. Kalau sudah ada dalil. Bagaimana dengan gaji kita yang dari pajak? Bukan urusan kita, jangankan pajak. Uang curian, uang hasil merampok. Saya kerja di Pak Fulan. Pak Fulan gaji saya dengan uang hasil korupsi, dosakah saya? Tidak. Yang dosa yang korupsi. Adapun saya ngelap, ngepel, nyuci mobil dia lalu dibayar pakai uang apa, bukan urusan saya. Urusan dia. Kalau urusan kita gimana? Kita jualan, ada jaminan yang beli dagangan kita uangnya pasti halal semua? Ya tidak. Ya. Jadi haramnya itu berhenti di dia. Tidak kemana-mana. Ketika berbuat baik kepada orang tua mengharapkan ridha Allah, menyediakan tempat tinggal untuk orang tua, apakah ini riya? Tidak. Karena Allah tentu tidak riya. Ya, karena Allah tidak riya. Bahkan bukan karena Allah, karena kasihan. Kita tidak ingat surga, neraka, tapi semata-mata karena kasihan saja. Ada nenek-nenek mau nyebrang jalan, sulit. Kita tuntun, ini insya Allah ikhlas. Walaupun detik itu kita tidak ingat Allah, tidak ingat surga, neraka. Yang penting kita tidak pamer. Yang penting betul-betul kita ingin menolong, membantu nenek-nenek tadi. Bagaimana karena urusan pekerjaan maka terpaksa tinggal di negeri kafir? Apakah pekerjaan itu satu-satunya? Apakah Indonesia, Mesir, Saudi tidak ada pekerjaan itu? Jangan bermudah-mudah, ya. Jangan mudah-mudah mengatakan ini darurat, darurat, darurat, jangan. Ya, waktu habis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.